Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia, Atqa. Tasjilat Al-Qasas. Mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, mempersembahkan kisah-kisah pilihan untuk anak Islam.